بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين غير مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir di tempat ini. Melanjutkan pembahasan kita syarah masal jahiliyah, terakhir sampai pada pembahasan ke-44, yakni tentang al-i'tibaru an kufrihim bi anna Allah qaddarahu alaihim. Mereka menjadikan alasan jatuhnya mereka pada kesyirikan dan kekufuran itu juga atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini menjadikan mereka tidak dianggap berdosa dengan alasan ini sudah ditakdirkan, ini sudah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama sudah kita jelaskan ini. Kita sekarang masuk kepada ucapan dari Syekh. Qala Syekh Shalal Fawzan pada kalimat yang berikutnya, al-ihtijaju ala Allah ta'ala bil qadar wa ma ma'durun fi kufrihim wa ma'asihim wa man laha qaddara dhalika alaihim. Yang dimaksudkan dalam bab ini adalah bahwa mereka musyrikin dan kafirin beralasan dengan takdir, sehingga mereka membenarkan perbuatan mereka, atau minimalnya mereka memiliki alasan untuk membenarkan perbuatan mereka dikarenakan kekafiran yang ada pada mereka, kemaksiatan yang ada pada mereka, itu juga karena Allah pula yang mentakdirkannya. Allah jalla wa ala ma taraka lahum hujjah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membiarkan mereka memiliki alasan. Allah tidak membiarkan mereka memiliki alasan pembenaran akan kesyirikan, kekafiran dan kemaksiatan dengan alasan ini sudah ditakdirkan oleh Allah, ini sudah dikehendaki oleh Allah. Tidak, Allah tidak biarkan itu. Dan inna a'tahum al-ikhtiyar, bahkan sebenarnya atau sesungguhnya Allah telah memberikan kepada mereka kemampuan untuk memilih. Diterangkan tentang tauhid, diterangkan tentang syirik, diterangkan siapa yang bertauhid masuk surga, dan diterangkan siapa yang berbuat syirik masuk neraka. Kemudian manusia diberi pilihan, faman syaa minkum falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa di antara kalian mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Bukan karena Allah riba dengan kekafiran. Tetapi Allah telah menjelaskan kamu milih mana, ke surga atau ke neraka. Silakan kami sudah diberi kemampuan untuk memilih. Ini yang disebut dengan al-ikhtiar. Wa ta'amul qudrah, manusia juga diberi kemampuan. Kemampuan untuk beramal saleh atau kemampuan untuk berbuat kemaksiatan. Allah telah memberikan kepada manusia dua-duanya. Kamu salat yang mampu, kamu mencuri, kamu berjudi, juga ada kemampuan padamu. Dan telah diterangkan siapa yang taat melakukan amal ketaatan, dan dia yang melakukannya dengan kemampuannya. Juga sudah diterangkan siapa yang melakukan kemaksiatan atas pilihan dia. Masing-masing sudah diterangkan, ini ke surga dan itu ke neraka. Sudah Allah berikan, Allah berikan itu kepada manusia. Wa'tahum al-nasi'ata, Allah juga telah memberikan kepada manusia al-nasi'ah, adanya kehendak, keinginan. Bahasa lainnya al-hawa, keinginan dalam jiwa kita. Bahasa lainnya adalah masyiah. Allah berikan itu. Allah berikan itu padamu. Sehingga pada diri kita ada kehendak. Kamu menginginkan apa? Ada makanan, ada gulai, ada kambing guling, ada apa lagi? Macam-macam, silakan. Kamu diberi pilihan, diberi kemampuan, diberi keinginan. Saya mau makannya jelah mie goreng. Ya. Oh, kamu maunya mie goreng, silakan. Kambing guling, ya sudah guling-guling tidak dimakan, silakan. Masih ada padamu. Ini dia kaum muslimin, pilihan. Sehingga kalau ada orang memilih dia makanan ini, ya berarti dia yang menginginkannya. Siapa yang ingin syirik, siapa yang ingin kufur, ya dia yang menginginkannya. Dia memilih kekafiran, dia memilih kesyirikan, dia memilih kemaksiatan dalam keadaan Allah telah merangkang. Itu semuanya menyebabkan diazab dalam neraka. Kenapa kamu memilihnya? Sebab tidak ada alasan bagi manusia dengan hujjah, dengan apa? Dengan alasan takdir, ini sudah takdir, tidak. Hadza bagi muslimin, bisa dibahami hadirin. Wa bayyana lahum tariqal khair, Allah juga telah menjelaskan kepada manusia jalan kebenaran. Wa bayyana lahum tariqal syarr, Allah juga telah menjelaskan kepada manusia jalan keburukan. Wa ta'am imkaniyat, dan Allah berikan kepada mereka ilmu tentang kemungkinan-kemungkinan dan kemungkinan. Yastati'una biha ayyaf'alu ayyatruku, yang dengan itu mereka mampu untuk melakukannya atau memilih untuk meninggalkannya. Maksudnya imkaniyat adalah kita tahu orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa kriminal di dunia mungkin sekali ditangkap oleh pihak yang berwajib, polisi, dijebloskan ke penjara sekian tahun. Kalau di dunia lepas dari jerat dunia, tidak lepas dari jerat akhirat. Ini mana? Kalau begini kemungkinannya ditangkap dan masuk neraka. Kalau begini saya aman, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan dosa, saya melakukan ibadah, bahkan jiwa ketenang dan surga. Kemungkinan-kemungkinan tersebut kita diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita pada ujungnya milih mana, melakukannya atau meninggalkannya. Mau berzina, na'udzubillah min dzalik, kemungkinannya saya jatuh pada perzinahan, ini dosa besar. Yang kedua, kalau konangan nama baikku jatuh. Yang ketiga, keluarga ku hancur. Kemungkinan berikutnya ini, kemungkinan banyak sekali. Yang itu bisa terjadi walaupun belum terjadi. Resiko tersebut bisa kamu bayangkan, bisa kamu prediksikan. Maka dengan itu kamu bisa memilih untuk melakukannya atau untuk meninggalkannya. Apakah dengan demikian manusia masih bisa beralasan dengan takdir? Layang isi takdirnya gak bisa. Kamu saja yang memilih melakukan dosa, maka jangan salahkan Allah ketika mengajakmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu tsumma la tunsarun." Kembalilah kalian kepada Allah, wahai para pendosa, wahai para musyrikin kafirin, pendosa dan maksiat, kembalilah kepada Allah. Aslimu lahu, dan menyerahlah kalian kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya. Min qabli, dari sebelum ayyatiyakumul adab, menimpamu adab. Di mana? Di dunia. Bertobatlah sebelum datang siksaan dari Allah kepada kalian di dunia berupa malapetaka, kehancuran, kebakaran, tsunami, gempa, tanah longsor, tanah ambles, macam-macam azab. Sebelum itu kembalilah dan bertobatlah kalian. Kalau sudah datang azab menimpa kalian dalam keadaan kalian berdosa, kalian tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan pertolongan di dunia maupun pertolongan di akhirat. Kembalilah kepada Allah sebelum siksaan itu muncul di wilayahmu, di daerahmu, di daerah kita Cilacap ini yang dekat dengan laut. Jangan ada kepikiran, oh Cilacap enggak mungkin kena tsunami. Kan ada nusa kambangan. Itu ilmu dunia, itu ilmu manusia yang kaum sini. Karena ada nusa kambangan, tsunami-nya enggak akan besar karena sudah terganjal oleh nusa kambangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Murka Allah, siapa yang bisa menghentikannya? Murka Allah bisa terjadi. Na'udzubillahi min dzalik, hal yang sangat mengerikan. Membunuh sekian banyak manusia, mematikan. Bukan hanya dari laut. Bumi ini bergoyang, dahsyat. Menenggelamkan kita semuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian air laut menutupi semua permukaan. Bisa terjadi. Adat yang zaman dulu terjadi ulang, bisa. Jangan dianggap tidak akan mungkin terjadi adat yang menimpa kaumnya Nabi Nuh. Atau kaum yang menimpa kaumnya Nabi Nuh. Yang ingkar kepada Nabi Nuh. Jangan dianggap itu susah untuk diulangi kembali oleh Allah. Maka kaum muslimin, tidak ada alasan bagi kita. Kecuali kita memang harus bertakarub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mati mengancam kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita ada, bersama siapapun kita dimanapun kita ada. Mati musibah malapetaka bisa. Jangan berpikir saya akan tinggal di hotel tingkat tinggi. Itu ada anak-anak, perhatikan ini. Ada anak-anak, coba lihat di luar yang punya anak. Hadirin kaum muslimin dan jemaah, jangan berpikir saya akan tinggal di hotel tingkat 20, tinggal kalau ada tsunami saya aman. Tsunami itu salah satu azab. Belum datang tsunami, hotelmu sudah runtuh. Mampus duluan kamu. Tertimbun oleh bangunan, bisa sekali terjadi. Bisa tidak? Bisa. Baru kemudian tsunami datang menyapu kamu, lulu lantah. Mana ketinggian 20 itu tadi yang kamu inginkan? Azab, siksaan bisa datang sekonyong-konyong. Hadirin kaum muslimin, kita diberi akal sehat untuk melihat ini mendatangkan siksa, ini mendatangkan rahmah. Maka mari kita beramal yang mendatangkan rahmah. Wa laysa majburin ala ma yaf'alun. Manusia tidaklah terpaksa, majbur maksudnya apa? Terpaksa dalam melakukan apa yang dia lakukan. Umpamanya bayangan terpaksa, saya kepengen ke utara, tapi lawang sama Allah dipaksa ke selatan, tubuhku ya ke selatan, padahal saya mau ke utara. Itu bayangan majbur, terpaksa. Sebagaimana pemahaman apa? Jabriyah, di mana manusia tidak memiliki kehendak, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki pilihan. Manusia terpaksa karena sudah ditakdirkan, dan apapun terjadi atas kehendak Allah, berarti manusia terpaksa. Tidak, kenyataannya tidak. Dalam kenyataannya, kalian merasakan apa itu muslimin? Majbur, terpaksa seperti itu. Saya itu enggak mau sholat, tapi lawang dipaksa kon sholat. Awak pun laku jahat. Antara sikil kambing keinginan hati berbeda. Hati pengennya karaokean. Ini sikil dipaksa laku mau masjid. Apa daya, saya enggak bisa menolak. Tidak ada muslimin. Itu tidak pernah terjadi. Insan melakukan sesuai dengan keinginannya. Insan takdir urusan Allah Azza wa Jal. Tidak ada orang satupun yang tahu sebelum terjadinya. Bisa dipahami hadirin? Kita lanjutkan ucapan beliau. Wa aydan Allah bayyana annahu la yarda li'ibadihi al-kufra. Dan juga Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah tidaklah ridha bagi hambanya kekafiran. Allah sudah memberitahukan kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Allah tidak ridha, bahkan Allah benci dan mengancamnya dengan ancaman-ancaman siksaan. Kemudian ada orang mengatakan, saya berzina kan atas kehendak Allah, berarti Allah menginginkannya, berarti Allah menyukainya. Lah, tidak. Tidak seperti itu. Allah sudah memberitahukan bahwa zina itu hukumnya haram. Mencuri, homo, lesbi dan yang lainnya itu haram. Allah sudah menjelaskannya. Menuhankan selain Allah kesyirikan haram, Allah membencinya. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang mengatakan ini atas takdir Allah saya melakukan kesyirikan. Sehingga tidak mengapa, karena hal ini sudah dikehendaki pula Allah. Tidak, Allah telah memberitahukan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Innahu man syirka billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah telah haramkan surga atasnya. Hakadah kaum muslimin rahimani warang dunia. Apakah masih ada orang yang mengatakan saya syirik atas kehendak Allah, tapi tidak mengapa? Apakah ada orang mengatakan kalimat itu? Tentunya tidak, karena sudah datang penjelasan dari Allah, hal itu haram, dan barang siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan azab. Bisa dibayangkan hadirin. Wa la yarda li ibadil kufra. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, dan Allah tidak ridha bagi hambanya kekafiran. Wa in kana qad qaddarahu. Wa in kana qaddarahu wa sya'ahu falaysa min lazimil qadar ridha. Walaupun Allah telah mentakdirkannya dan telah menginginkan itu terjadi, karena sudah terjadi kesyirikan itu. Terjadi kesyirikan itu atas kehendak Allah. Terjadi kekafiran itu atas takdir Allah. Tetapi tidaklah menjadi sebuah keharusan. Apa yang Allah takdirkan pasti Allah mencintainya dan meridainya. Tidak. Tidak menjadi sebuah keharusan. Ketika Allah menciptakan, Allah mentakdirkan, Allah menghendakinya, berarti Allah meridainya. Tidak. Iblis contohnya, siapa yang menciptakan iblis? Siapa Mas? Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah mencintai dan meridai iblis? Dengan alasan kan Allah pula yang menciptakannya, yang mentakdirkannya. Kan Allah pula yang menghendakinya. Apakah Allah akan mengatakan Allah mencintai iblis? Padahal Allah mengatakan innaka rajim. Sesungguhnya kau iblis, al-makhluk yang terkutuk, dimurkai oleh Allah. Walaupun Allah telah mentakdirkan adanya, menciptakannya, menghendaki adanya. Tetapi tidak semua yang Allah takdirkan, tidak semua yang Allah kehendaki, itu berarti Allah pasti meridainya. Tidak. Maka ketika seorang melakukan perbuatan-perbuatan iblis, menentang Allah, syirik, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dosa-dosa besar, maka sama pula dengan pimpinan besar mereka itu iblis. Allah menghendaki menciptakan kalian, Allah mentakdirkan kalian berbuat maksiat dan dosa, tapi bukan berarti Allah mencintai dan meridai perbuatan mereka. Sehingga tidak ada alasan, oh ini kan sudah takdir Allah, Allah menghendakinya, berarti tidak apa-apa. Oh tidak. Betul, setelah terjadi ini, maka kita katakan kejadian ini karena sudah terjadi atas takdir Allah. Betul, itu sudah terjadi. Tidak akan mungkin ada yang terjadi dalam semesta ini yang keluar dari takdir Allah. Tidak ada. Betul, ini terjadi atas kehendak Allah. Betul, Allah memiliki dua kehendak, kehendak mengatur alam semesta yang tidaklah mesti Allah mencintainya. Betul. Tetapi Allah telah memberitahukan dalam Al-Quran bahwa perbuatan ini diancam dengan neraka, diadab dengan siksaan yang dahsyat. Ini menunjukkan Allah tidak meridainya. Dan kamu diberitahukan oleh Allah sebelum itu. Diberitahukan oleh Allah sebelum itu. Dan diberi pilihan, silakan kamu milih mana. Toh semuanya akan mendapatkan sesuai dengan perbuatannya. Wa'an laysal nisan illa ma'sa'a. Tidak ada bagi seorang manusia pun kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan. Allah akan balas. Kamu berbuat baik, Allah akan berikan pahala, balasan. Kamu berbuat jelek, kamu boleh melakukannya, kamu boleh menanggung. Allah tidak akan melipat gandakan dosa sesuai dengan dosamu. Tujza kullu nafsin bima tas'a. Adanya hari pembangkitan adalah dalam rangka membalasi semua orang sesuai dengan perbuatannya. Kamu berbuat baik, tenanglah, tidak akan sia-sia. Capek taklim, capek salat berjamaah, capek baca kitab, capek, tidak usah risau. Allah tidak akan zalim terhadapmu selama dua syaratnya terpenuhi. Ikhlas karena Allah dan mutaba'at Rasul sesuai dengan Rasul. Jangan kamu risau, Allah akan membalasimu dengan balasan kebaikan. Demikian pula kalau kalian melakukan kemaksiatan dan dosa, jangan kalian anggap Allah itu lalai. Jangan anda anggap Allah itu tidak tahu. Jangan bergembira ria ketika tidak ditangkap sama pihak yang berwenang. Jangan dianggap anda itu keluar dari hukum. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, maha mengawasi. Tidak akan lepas engkau dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadah kaum muslimin, kembalinya kepada siapa? Kita. Ada sesuatu yang akan kita lakukan, kita belum tahu takdirnya apa. Tapi itu kembali kepada kemampuan kita, diberi kemampuan untuk memilih, menginginkan, dan seterusnya. فَلَيْسَ مِنْ لَازِمِ الْقَدَرِ الرِّضَى فَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْكُفْرَ وَهُوَ يُبْغِضُهُ. Tidaklah termasuk, tidaklah menjadi sebuah hal yang pasti. Apabila Allah mentakdirkan berarti Allah ridha. Tidak. Contohnya, Allah mentakdirkan kaum kafirin, kaum musyrikin, dalam keadaan Allah yubghiduh, Allah murka kepada mereka. Min ajli Hadirin kaum muslimin, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih diciptakan ada orang muslim, ada orang kafir, ada musyrik? Kenapa kok enggak semuanya muslim saja? Gimana tembak? Atau kafir saja semuanya? Na'udzubillah min dzalik. Apa alasan Allah menciptakan itu semuanya? Hadirin kaum muslimin, kalau kita bicara seperti itu, kemudian kita memiliki nada dan keinginan serta tujuan menyalahkan Allah, Anda seorang yang kafir kepada Allah. Dari bentuk pencelaan, istihza. Kalau Anda bingung apa hikmahnya yang menciptakan iblis, gara-gara dari iblis, jadi Adam keluar dari surga. Coba kalau Adam tidak keluar dari surga, saya kan sudah di surga. Ini benar-benar. Nek Adam datang turun keluar dari surga menuju ke bumi, jenengan teng bumi sini kita teng surga mbok gara-gara iblis. Udah bakal diciptakan iblis, jadi mereka akan aku keselang dunia. Ini dia kaum muslimin, kalau kita tidak mengerti apa hikmahnya, hikmahnya dijelaskan oleh para ulama, diantaranya kitab Ad-Da'u Ad-Dawa atau Al-Jawbul Kafir masalah liman sa'ala andai syafir. Sudah dijelaskan oleh para ulama hikmahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tidak mampu mengetahui tentang hikmahnya, maka kita harus mengatakan ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, engkau tidak akan mungkin sia-sia menciptakan ini semuanya. Pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Apa hikmahnya? Kita baca ucapan Syekh Shalih Fauzan. Hikmahnya, min ajli an yatamayyaza an-nas ba'dhum min ba'din. Agar supaya manusia membedakan diri sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Yatamayyaz. Yatamayyaz itu bahasa Arab yang maknanya membedakan diri, memisahkan diri. Yang mukmin, yang muslim tentu berbeda dengan yang musyrik, yang kafir. Ini hikmah yang pertama. Sehingga manusia tidak sejenis. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang tauhid, ada yang musyrikin. Ini yang pertama. Sehingga marilah kita mewujudkan hal ini. Kita berbeda dengan mereka. Jangan kita ikut-ikutan. Seorang muslim, ahlu tauhid, memakai kalungnya salib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah ada di antara anak-anak kaum muslimin yang gemar dengan pakai kalung yang berbentuk salib? Ada saja orangnya. Muslim di agamanya, tapi dia senangnya dengan yang seperti itu. Kalau bukan itu, mencontoh grup band yang kufar, cara berpakaiannya, tutur katanya, takkan sampai geologinya yang ateis. Senang dengan tim sepak bola yang kufar, takjub dengannya, kemudian gayanya pun diikuti. Prima donya yang dia adalah pemain sepak bola, tidak tahu siapa Rasul, tidak mengerti sahabat Nabi. Tapi kalau sepak bola, dia paham betul ini bintangnya, ini bintangnya, ini bintangnya, skornya ini sampai dia tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah petaka. Wa yatamayyaz as-sabiqun min al-kadhib. Allah menciptakan kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, kedustaan, kebohongan, kemungkaran itu dalam rangka untuk memisahkan antara orang yang betul-betul beriman, jujur dia, dengan orang-orang yang dusta. Jujur itu antara lisan dengan hati sama. Bedanya orang yang muslim dan orang yang munafik dalam hal jujur. Kalau orang munafik, lisannya mengatakan saya muslim, tetapi hatinya kafir. Ini menipu, tidak jujur dia. Ada pun orang yang muslim, lisannya mengatakan syahadatain, hatinya pun mengimani, meyakini syahadatain, diwujudkan dengan amalan zahir. Muslim hakiki taat beribadah, takut dengan dosa, ini muslim hakiki. Luar dalam bahasa kitanya, lahiriah dan batiniah. Allah ciptakan semuanya dalam rangka memisahkan itu. Wa yubayyin wa yatabayyan al-mu'min min al-kafir, sehingga akan jelas mana yang mukmin dan mana yang kafir. Wa yatabayyan al-munafiq min al-mu'min as-sahih, akan jelas perbedaan antara orang yang munafik dan orang yang betul-betul mukmin yang sahih. Allahu qaddar hadhihi al-umur makruhata bi hikmatin minhu subhanahu. Allah takdirkan itu semuanya adalah karena adanya hikmah yang besar. Allah takdirkan hal-hal yang tadi, kekafiran, kesyirikan, kekufuran, musyrikin, kafirin, munafikin, iblisnya sekalipun, Allah takdirkan menciptakan itu semuanya. Tentunya ada hikmah di balik itu. Maka daraha abadan, tidak Allah mentakdirkan itu sia-sia. ورتب الجزاء على أفعالهم التي يفعلونها باختيارهم. Kemudian رتب الجزاء الله رتب الجزاء, mengikutkan berita tentang balasan sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka. Banyak dalam ayat disebutkan إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Allah sebutkan orang yang kafir dari kalangan itu Nasara serta musyrikin, apa balasannya? Fi nari jahannam, dia bertempat dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya untuk selamanya, dan mereka sejelek-jelek manusia. Hakala kawasimin, sehingga manusia diberi pilihan mau jadi khairul bariyah, sebaik-baik manusia, alladzina amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka sebaik-baik manusia, atau kalian mau menjadi syarrul bariyah, musyrikin dan kafirin. Itu semua berpulang kepada kita. Adapun masalah urusan takdir, kita tidak tahu ke depannya apa. Yang kita tahu ini loh ilmunya. Wal dalika al majnun wal matuh wal mukrah wal na'im la yu'ahadun li'annahum laysa 'indhum ikhtiyar wa laysa 'indhum 'aqlun mahma fa'ala la yu'ahad. Oleh karena inilah orang yang gila, orang yang hilang akal, koma atau mungkin pitun, orang yang dipaksa oleh manusia, kamu harus mengucapkan kekafiran, kalau tidak saya tembak kepalamu, ini betul-betul terpaksa. Atau orang yang naim, yang tidur, itu tidak digoreskan pena dosa. Karena mereka ini yang tidur, yang terpaksa, betul-betul terpaksa dengan ancaman-ancaman yang betul nyata, atau dia gila, atau dia hilang akal, ini tidak ada kemampuan apapun bagi dia. Dia bisa milih, dia bisa berkehendak, dia bisa menentukan. Karena itu mereka tidak dikatakan dosa. Rufil aklam, dicabut pena penulisan dosa. Anil majnun hat yafik, dari orang yang gila sampai dia apa? Sadar. Wanumam hadis tefid, orang yang tertidur sampai dia terbangun lagi. Karena mereka tidak ada ikhtiar. Wurusun makil, mereka tidak punya akal. Karena itu mereka tidak disiksa, yakni tidak ditulis dosa. Adapun siksaan, kami ulangi, bukan mereka tidak disiksa. Orang yang gila, ketika dulu waras, tetapi di masa warasnya banyak dosa, ya disiksa karena itu. Umur 40 atau 50 gila dia, maka dari semenjak dia gila tidak ditulis apa? dosa. Lalu gemblung bak, mau kencing di mana-mana sah saja gemblung bak. Ya walaupun tentunya di jangan di sini, pergi. Lalu gemblung, polisi yang nggak mau nangkapi yang gemblung lalu kenapa penjara? Karena kamu berbuat begini, omong gemblung, gempan-panan, kok? Nggak ditangkap mereka orang tidak. Karena memang secara syar'i dan secara duniawi dia nggak punya akal, nggak punya keinginan, nggak punya nggak tahu apa-apa. Tapi sebelum itu dia waras, dia diazab karena itu. Orang koma, sebelum koma dia waras, tergantung di saat itu. Ketika dia koma tidak terangkat, tidaklah tertulis ada perbuatan dosa wahat atau komis ini. Ya, sehingga saya ulangi, mereka tidak bukan tidak disiksa sesuai dengan kadar amalan mereka. Manakala maul akla wa tafkira, barang siapa yang Allah berikan akal padanya, pemikiran, walam itu mukran ala fili, dan dia dalam keadaan bebas, tidak ada yang menekan, tidak ada yang memasak, fa'innahu yu'ahab, maka dialah orang yang akan ditulis dosa. Ada orang waras mencuri, tulis dosa. Harus ditakdirkan. Tidak. Itu bukan sebagai pembenar, bukan sebagai alasan yang meringankan perbuatannya. Karena apa? Dia tahu dosa itu mencuri adalah dosa. Dia tahu itu akan dipotong tangan. Kenapa kamu tetap mencuri? Tak lain adalah atas kehendakmu dan pilihanmu. Maka potong tangannya. Dipotong tangannya, Pak. Mencuri lagi, potong kakinya. Minhilafin dengan bersilang. Tangan kanan dipotong, maka tangan kirinya dipotong. Mencuri lagi, tangan kiri yang dipotong. Mencuri lagi, kaki kanannya yang dipotong. Motongnya secara kemana, Pak? Kayaknya kita disuruh berhenti nih. Karena sudah jam 7:30 lebih, setengah 9 lebih. Potongnya segini, Pak. Bukan segini. Ya, bukan belas segini. Pas ugen-ugen ini. Karena ada teknologi, maka dengan teknologi dipotong dengan dalam keadaan orangnya sadar, bukan dalam keadaan dibius. Ya, bukan dibius total. Potong saat begitu, kemudian dites dengan minyak yang panas ataupun dengan teknologi yang lainnya sehingga menutup pembuluh-pembuluh darah. Hilang tangannya. Sehingga orang akan mengetahui, ini maling. Bukan pakai saya maling, bukan. Bednya ada pada tangan dia. Nih, pencuri dia. Buktinya tangannya putus. Kalau seandainya itu ada di negeri Indonesia Raya, Nusa Kambangan banyak yang tangannya putus, Pak. Mungkin kakinya juga sudah putus. Kenapa? Masuk keluar penjara, mencuri dengan jumlah yang besar. Hah? Banyak yang kepala gelundung karena banyak orang yang membunuh, maka ditenggal. Hah? Na'udzubillah min dzalik. Itu sudah diberitakan hukumannya oleh Allah Azza wa Jalla di dunia wal akhirah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau memberikan contoh seperti pezina, orang yang meninggalkan salat, orang yang tidak puasa dan berbagai macam hal-hal yang pelanggaran itu semuanya insya Allah akan kita sampaikan dalam pertemuan yang akan datang insya Allah. Begitu, kalau muslimin kita sepakat jam berapa selesai? 8:30. Kalau lebih 5 menit tidak mengapa. Nah, kalau lebih sampai 1/2 jam, wah itu sempit Pak nanti Pak. Wallahu a'lam bishawab, demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan banyak maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.